ba'hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajurum rahimahullah. Alhamdulillah sudah kita lewatkan banyak pembahasan tentang al-kalam macam-macamnya. Kemudian juga macam-macam i'rab yang empat, rafa', nasab, khafad, jazm, juga tanda-tanda dari masing-masingnya. Ini harus dimutkinkan karena ini sangat membantu sekali untuk antum bisa mempelajari yang setelahnya. Itu modal utama untuk antum bisa mengi'rabnya. Ketika dikatakan mansub, tanda nasabnya apa? Sudah lewat. Marfu', tanda rafa'nya apa? Majzum, tanda jazmnya apa? Sudah lewat. Ya, sekarang akan dibahas tentang amil-amil. Seperti tentang penasab, kemudian juga penjazm, mubtada, khabar. Ya, jadi kalau sebelumnya antum mungkin faham, maka insyaallah itu akan memudahkan antum untuk bisa memahami yang setelahnya dan setelahnya. Baik, kita lanjutkan ya dari pembahasan nawasib al-mudhari', ya. Penasab fi'il mudhari' itu. Ya kan? Shalallahu. Nawasibul mudhari', penasab fi'il mudhari'. Nawasib adalah bentuk jamak dari nasib. Nasib. Ya, nasib itu isim fa'il nasib. Untuk yang tidak berakal ya, penasab. Berakal enggak penasab? Tidak. Maka kalau seperti ini, dia sifat nasib, penasab. Karena untuk yang tidak berakal, maka jamaknya fawa'il, nawasib. Bukan nasibun, kalau nasib yang berakal ya. Seperti amil, jamaknya apa? Awamil. Dan misal itu dikiaskan. Fan nawasibu asyaratun. Penasab itu asyarah. Ada berapa? 10. Yang dimaksud dengan penasab adalah penasab yang menasabkan apa? Fi'il mudhari'. Amil ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Wahia. Dan di sini sebelum kita masuk, ya, kenapa disebutkan penasab dulu, ya, sebelum penjazm, ya. Dikatakan oleh Al-Hamidi wa qaddamaha 'ala al-jawazim li anna tharaha wujudi wa huwa al-harakah fi khilaf al-jazm fa 'adami wal awal asyraf. Didahulukan di sini penasab dari penjazm, penasab dulu kemudian penjazm, karena pengaruh dari penasab itu wujudi, tampak, kelihatan. Lan yadriba Muhammadun akhahu, misalkan. Yadriba penasab. Kelihatan enggak fathahnya? Kelihatan. Adapun penjazm enggak kelihatan, sukun. Iya. Maka diakhirkan. Mana yang lebih mulia? Penasab dengan penjazm? Penasab. Karena asarnya itu kelihatan. Kalau jazm sukun, enggak ada harokat. Iya. Disebutkan di sini ada berapa penasab? Ya, 10 penasab ini madhabnya orang-orang Kufah. Dan Ibn Ajurum ya, berjalan atau memilih pendapatnya orang Kufah dalam hal penasab ini. Jadi di sisi orang-orang Kufah, penasab itu ada 10. Ataupun di sisi orang-orang Basrah, penasab itu hanya 4 saja. Yaitu An, Lan, Idan, dan Kai. Ataupun istilahnya, Lamu Kai, Lamul Juhud, Hatta, jawaban dengan Fa, dengan waw dan aw, itu tidak menasabkan sendiri, tapi dengan perantaraan an yang disembunyikan. Ya, jadi hanya berapa? 4 di sisi siapa? Ahlul Basrah. Ya, mungkin kita bagaimana untuk pemula berjalan dengan madhabnya orang Kufah dulu ya. Ya, mungkin setelah ini kita ganti lagi atau langsung ke Basrah, Basriyin. Ya. Gimana? Kufah dulu ya. Disebutkan di sini penasab ada 10. Ya, ini mudah. Ya, mudah. Lebih mudah. Ya. Wahiyya yaitu an, kemudian lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa, jawab dengan fa, dengan wawu ataupun dengan aw. Ya. Nah, kita ambil satu demi satu dari penasab ini. Yang pertama an. Didahulukan an karena an adalah induk dari bab ini, induknya penasab an. Ya. Saking hebatnya an, dia bisa beramal meskipun tidak disebutkan. ya, khususnya pada madhabnya orang tasawuf seperti sebelum kai ataupun apa, setelah kai, setelah lamu kai, setelah lamul juhud. Ya. An ini disebut dengan harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Namanya ada tiga, sebutannya ada tiga. An disebut dengan harfu masdarin, juga harfu nasbin, juga harfu istiqbalin. Kenapa an disebut dengan harfu masdarin? Karena an itu bersama fi'il mudhari setelahnya melebur menjadi isim, menjadi masdar. Ya, menjadi apa? Masdar. Kemudian nasbin. Kenapa disebut dengan nasbin? Karena an menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Wastiqbalin, dan disebut juga an dengan huruf istiqbal. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu penunjukannya kepada dua zaman, ya kan? Zaman sekarang ataupun yang akan datang. Ah, kalau sudah dimasuki oleh an, maka murni penunjukannya kepada waktu yang akan datang. Ya. Seperti uridu. Saya ingin apa? An adriba, yang mudah saja ya. Untuk mukul siapa? Kalban. Ya, uridu an adriba kalban. Di situ kalau kita i'rab an itu harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, adribanya fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamat nasbi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Apa? Ana. Disebut di sini an harfu masdarin karena an itu dengan setelahnya itu pada takwilan isim. Pada takwilan isim. Kalau ditakwil an adriba itu dorb. Sama ucapanmu an adriba kalban. Uridu an adriba kalban dengan uridu dorba kalbin. Sama. Cuma kalau dorb ini isimnya jelas, isim sorih. Kalau an adriba isimnya ditakwil dari an dan yang setelahnya. Harus paham antum masdar. Kalau untuk bisa menakwilnya itu harus mengerti masdar. Masdar adalah urut yang ketiga pada tasrifan fi'il itu ya. Dharaba yadribu, dharban. Dhahaba yadhabu, dhahaban. Akala yakulu, aklan. Jalasa yajlisu, julusan. Uridu najlisa, berarti uridu julusa, sama. Ucapanmu, uridu najlisa alal kursi, misalkan. Sama dengan ucapanmu apa? Uridu aljulusa alal kursi. Al-muhim, an di sini disebut dengan harfu masdarin. Karena an bersama yang setelahnya itu pada takwilan isim, masdar khususnya, masdar. Masdar itu apa? Apa yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Wa nasbin, dan huruf nasab jelas. Istiqbalin, ya ini memurnikan makna fi'il mudhari yang akan datang. Saya tadi uridu an adriba kalban, saya ingin memukul anjing. Sudah dipukul belum? Belum, ini nanti akan. Setelah ngomong ini, ya, bukan sekarang. Ya. Contohnya banyak. Ya tadi uridu an adzhaba ilal masjid. Saya mau pergi ke masjid. Uridu an adzhaba ilal masjid. Kalau yang mau pergi antai uridu an tadzhaba. Gitu ya. Kalau yang mau pergi ya sekarang siapa? Kalau ana adzhaba. Kalau kami nadzhaba. Kalau anta antadzhaba. Dua orang. Antadzhaba. Kalau tadi an-nadhaba, an-tadhaba, mansub, dan nasabnya apa? Fathah. Kalau tadi dua orang yang diajak bicara. An-tadhaba, mansub juga, dan nasabnya apa? Hadfun nun. Kenapa? Karena dia minal asma'il, aminal af'alil khomsah. Jangan lupa itu. Bahasanya sebelumnya kan, ah, makanya ini sangat bantu. Kalau kalian jamak yang hendak pergi. Ya. Misalkan tadi kali, bukan uridu lagi kan, ya. Ya. Misalkan yuriduna, misalkan an-yadhabu. Iya, an yadhabu. Mansub juga dengan an. Tanda nasabnya apa di sini? Pembuangan nun. Ya. Anti kepada satu orang wanita. Ya Hindu. Turidu. An. Tadhabi. Dibuang apa? Nunnya. Tanda nasabnya apa? Pembuangan nun. Ya. Nanti di Arab seperti biasa. Misalkan. An tadhabi an harfu. Masarin. Wa nasbin. Wa istiqbalin. Tadhabi fi'lun. Mudhari'un. Mansubun bi. An. Wa alamatu nasbihi. Hadfun nun. Li'annahu minal. Afal khamsah. Kemudian iya-nya dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahal rafin fa. Fa'ilah gitu. Ya. Tanda-tanda sudah lihat semua kan gampang tuh. Ya. Nasab ingat gak mesti dengan fathah. Al-muhim kalau ada an masuk kepada fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya mungkin apa? Mungkin apa fathah? Fathahnya kadang zahirah, kadang muqaddarah. Apa contohnya? Yang fathahnya apa? Muqaddarah. Ya. Misalkan uridu an as'a ilal majdi. Saya ingin berusaha mendapatkan kemuliaan. An as'a fil mudhari itu kan? Sa'a yas'a. Untuk saya as'a. Man sobian. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddara ala akhirih. Mana min duhuriha yang menghalangi munculnya fathah apa? At-ta'adzur. Karena dia mu'tal dengan alif. Mu'tal bil alif. Ya, adapun kalau akhirnya ya, ya keluar fathahnya. Seperti apa? Uridu an. Kalau yamshi jadi am, an am syia. Keluar kalau akhirnya ya. Ataupun wawu. An ad'uwa. Fathah. Keluar. Ketika nasab. Fi'il mudhara yang akhirnya mu'tal dengannya ataupun wawu keluar fathahnya. Tapi kalau akhirnya alif, ditakdirkan saja. Atau juga tanda nasabnya pembuangan nun. Ingat ya. Jadi apa saja kira-kira tanda nasab pada fi'il mudhara? Fathah. Kadang fathahnya apa? Zahirah seperti uridu an adhaba. Kadang muqaddarah uridu an as'a. Kadang pembuangan nun pada afal khamsah. Ya kan? Uridu an ataupun antuma misalnya. Turidani an tadhaba itu kan antum turidun an tadhabu anti turidina an tadhabi ha itu tanah nasabnya cuma itu ya ya kan ya imma zahirah fathah zahirah atau muqaddarah atau pembuangan nun ya jadi paham ini contohnya silakan dicontohkan dalam Al-Qur'an juga banyak kok ya ya aku juga banyak. Seperti ucapannya Nabi Ibrahim, atma'u ayyaghfir li, aku sangat menginginkan ayyaghfir li rabbi khathiyati yaumiddin, agar Rabbku mengampuni dosa-dosaku di hari pembalasan. An yaghfira, atma'u i'rabnya apa? Atma'u fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih wa fa'iluhu atma'u ana berarti dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiru ana. An الحرف مصدر ونصب واستقبال يغفر فعل مضارع منصوب ب ان وعلامه نصب الفتحه الظاهر على اخره tadi kan يغفر dimasukkan jadi an yaghfira ya semisal ini juga wa akhafu an ya'kulahu dhi'b banyak dalam Al-Qur'an itu ya antum ada yang bisa dihadirkan dari hafalannya yang adaannya hah punya enggak banyak. Cukup kan contohnya? Apa perlu tambah lagi? Cukup ya? Nah, cukup. Kemudian yang kedua. Lan. Wa amma lan fa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun lan, ini penasab yang kedua. Lan. Dia disebut dengan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya. Penasab-penasab di sini semuanya huruf. Ya, huruf semua. Yang pertama an, yang kedua lan. An disebut dengan harfu nafyin. Apa harfu nafyin? Huruf yang fungsinya menafikan. Menafikan satu perbuatan. Wa nasbin, menasobkan. Wa istiqbalin, sama. Memurnikan fi'il mudhari itu yang akan datang. Seperti lan. Apa contohnya? Ajlisa ala al-maktabi. Saya tidak akan duduk di atas meja. Gitu. Lan ajlisa ala al-maktabi. Lan ajlisa ala al-maktabi. Lan di sini disebut apa? Harfu nafyin. Kenapa? Karena dengan lan ini menafikan duduk. Tadi ini kan ajlisu alal maktab. Saya duduk di atas maktab. Meja, ya. Dinafikan dengan lan. Lan aktuba. Saya tidak akan duduk. Dinafikan berarti kan. Nah, kemudian disebut nasbin. Karena tadinya rofa ajlisu. Setelah dimasukin lan jadi apa? Lan ajlisa. Istiqbalin tadinya ajlisu alal maktabi. Saya sedang duduk. Waktunya sekarang. Dikasih lan jadi apa? Yang akan datang. Saya tidak akan apa? Duduk di atas meja. Karena ternyata setelah dia duduk di atas meja, jatuh. Atau berpantah kaki mejanya. Oh, dah kapok saya. Lan ajlisa alal maktabi ba'da hadha. Misalkan. Setelah ini. Ya. Paham ini? Ya. Apalagi contohnya? Lan. Ya silakan dibikin. Saya tidak akan apa? Berdiri. Akumu. Dikasih lan jadi lan aku ma. Gitu ya. Tahu contoh enggak apa-apa. Apalagi? Yang contoh yang mudah-mudah saja lah. Apalagi? Saya tidak akan apa tidak akan apa? Banyak kok. Saya tidak akan makan. Makan tuh akala yakulu. Kalau untuk saya berarti akulu, jadi akulu kan berat, dimudahkan. Jadi akulu lan akula. Tadinya kan akulu lan akula gitu. Saya tidak akan makan, misalkan to'aman, makanan. Qa'iman dalam kondisi berdiri misalkan. Apa lagi? Saya tidak akan tidur sebelum muroja'ah. Apa itu? Tidur apa? Nama yanamu. Kalau saya anamu, kalau kamu tanamu. Berarti lan anama qabla al muroja'ah. Saya tidak akan apa? Tidur sebelum muroja'ah. Muroja'ah dululah. Minimal setengah jam. Ya. Biar besok bisa apa menjawab pertanyaan atau setor hafalan. Ya. Bisa dipahami nih? Ini dalam Al-Qur'an banyak seperti lan nu'mina laka. Coba di Arab lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nu'mina fi'lun mudari'un mansubun bi wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahira ala akhir. Wa fa'iluhu, jangan lupa kalau ada fi'il cari fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu, kalau nu'minu awliyan nun. Berarti nahnu. Kalau ana sama nahnu sama lagi anta mustatir apa? Wujuban. Iya, laka itu jar majrur muta'alliq dengan nu'min. Nah, nanti insyaallah. Jar majrur itu dia muta'alliq berkait dengan fi'il. Contoh yang lain banyak. Lan tanalul birra. Coba di Arab. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan sampai kepada kebahagiaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta. Ya, lan tanalul birra lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Tanalu fi'l mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi harfun nun li'annahu minal afal khamsa. Aslinya apa sebelum dikasih lan? Tanaluna nala yanalu, nala yanalu mencapai, nala yanalu. Kalau anta tanalu, dua tanalani, banyak tanaluna dimasukin lan. Lan tanalu albirra maf'ulun biman sub wa alamatu nasbi, atau disempurnakan i'rabnya tadi, tanalu alwawu dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il alif lil fariqah, alif lil fariqah. Jadi alif yang datang atau yang mengikuti wawu jamaah disebut alif, alif lil fariqah. Albirra maf'ulun biman sub wa alamatu nasbi al fathah dhahira ala akhirih. Banyak sekali. Lan nadraha alaihi akifina. Apa lagi? Walan tardha anka al-yahudu walan nasara. Irabi mana? Walan tardha. Lan tardha anka al-yahudu. Lan harfu nafin wa nasbin wa sifal. Ya sudah. Tardha dari radhiya yardha. Kemudian tardha untuk hiya al-yahud sim jenis kan. Al-yahud jamak gitu. Al-Yahud jamak dari Yahudi. Fa'ilnya Al-Yahud. Jadi tardha fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddaru ala akhirih, atau ala alif juga boleh. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu mu'tal. Ya, mu'talul alif ya, mu'tal dengan alif, mu'tal bil alif. Ya. Kemudian anka jar majrur muta'alliq dengan tardha. Al-yahudu fa'ilnya ini. Mar fu alamat rafi adhamma dhahira ala akhirih. Nih. Ya. Nah itu. Masih ada yang lain? Lan lan lan ada lannya aja. Iya. Masih selainnya fi'il mudhari'. Apa? Wa la yukhlifallahu wa'dah. Masa enggak ada asal lan? Kalau ada hafalnya nyambung misalnya. Lan. Apa? Hah? Ya sudah, jangan dipaksa-paksa kalau enggak ada. Ya. Paham ini? Mau dicontohkan lagi atau cukup ilannya? Ya, cukup sendiri. Ilan tadi sudah apa ya? Sudah tadi kan antum berdiri, saya tidak akan berdiri ya. Udah banyak pada contohnya ini. Ya. Ya. Itu yang kedua dari penasob. Satu lagi itu cukup? Dua lagi. Wah, kemudian yang berikutnya itu apa? Ya, idan itu disebut dengan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Dihafalkan itu ya, nama-namanya. Idan disebut harfu jawabin, karena dia didatangkan sebagai bentuk jawaban ya dari komentar sebelumnya yang diungkapkan oleh temanmu misalkan. Ya. Nanti insyaallah akan dicontohkan. Itu harfu jawabin, didatangkan untuk jawaban. Berarti tidak boleh kita mengucapkan idzan tanpa sebelumnya ataupun idzan yang menasabkan tanpa sebelumnya didahului oleh ucapan ya. Harfu jawabin. Yang kedua wa jazaa, menunjukkan balasan, balasan dari yang sebelumnya. Wa nasbin, menasabkan. Hanya saja idzan ini bisa menasabkan itu dengan beberapa syarat. Ya, syaratnya ada tiga. Ya. Syarat yang pertama agar idzan menasabkan fil mudhari, agar idzan itu berada di awal kalam, di awal jumlah. Ya. Di awal jumlah jawaban maksudnya. Di awal jumlah jawaban. Yang kedua, nanti setelah ini kita terapkan dengan contohnya. Ya. Yang kedua, agar fi'il mudhari yang datang setelah idzan itu menunjukkan kepada waktu yang akan datang. Ya, bukan sekarang. Yang ketiga, ya, agar tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari oleh pemisah. Kecuali kalau pemisahnya sumpah, boleh. Tetap idzan beramal menasabkan. Kecuali juga kalau pemisahnya nida, panggilan. Ini juga tidak menghalangi amalan idzan menasabkan fi'il mudhari juga la nafiyah. Di antara contohnya, ya, seperti kalau ada orang yang berkata, ya kepadamu sajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh pada pelajaran-pelajaran saya, sungguh-sungguh memurojaahnya, menghafalkannya, memahaminya. Maka kau jawab idzan tanjaha. Kalau demikian kamu akan lulus. Nah, di sini idzan tanjaha menasabkan apa? Fi'il mudhari setelahnya tanjaha dari najaha, yanjahu untuk anta tanjahu. Dikasih idzan, idzan tanjaha. Coba kita terapkan dengan tiga syarat tadi. Syarat yang pertama, idzan berada di awal jumlah jawaban. Ini di awal jumlah jawaban kan? Idzan tanjah. Kenapa dikatakan idzan tanjah jumlah jawaban? Karena ini diucapkan setelah sebelumnya ada statement dari temanmu, ucapan dari temanmu, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan benar-benar bersungguh-sungguh pada pelajaran saya karena kemarin saya enggak lulus, enggak naik atau nilainya kecil. Nah, sekarang sa'ajtahidu fi durusi. Insyaallah misalkan. Ada jawab oleh antum idzan tanjah. Di awal kan ini kan? Iya, di awal kan idzan tanjaha, idzannya ditempatkan di awal. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari setelahnya menunjukkan kepada waktu yang akan datang. Kalau demikian kamu akan lulus. Enggak, kemudian sekarang kamu lulus. Sekarang sih saya belum lulus. Ya. Idzan tanjah, kalau demikian, yakni kalau kamu bersungguh-sungguh pada pelajaranmu, niscaya kamu akan lulus. Berarti kapan terjadinya fi'ilnya? Yang akan datang. Ya, kemudian di sini tidak dipisahkan oleh pemisah antara idzan dengan tanjah. Kalau dipisahkan, ya tidak beramal kecuali kalau pemisahnya sumpah. Seperti idzan wallahi tanjaha. Kalau demikian demi Allah, kamu akan apa? Lulus. Ya wallahi di sini jumlahnya sisipan. Untuk sisipan saja. Idzan, kalau demikian demi Allah, kamu akan lulus. Cuma sisipan. I'tiradiyah. Jumlah apa? Sisipan. Kemudian, kalau pemisahnya juga seperti panggilan, ini juga tidak mempengaruhi amalan idzan, tetap dia menasabkan. Contoh, idzannya Muhammad tanjah. Kalau demikian, wahai Muhammad, kamu akan lulus, sisipan juga. Ya. Idzan ya Muhammad tanjah. Kalau demikian ya Muhammad, kamu akan lulus. Ya. Atau dipisahkan oleh la. Ini juga tidak mengganggu amalannya idzan, tetap menasabkan. Idzan, jawabannya. Idzan la yakhiba sa'yuk. Kalau demikian usahamu tidak akan sia-sia, misalkan. Idzan la yakhiba sa'yuk, khaba yakhibu, sia-sia. Rugi, tidak akan rugi usahamu, kesungguhanmu. Ha itu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Adapun kalau idzannya enggak di awal, ya enggak beramal. Ya enggak beramal. Ah, tadi kita sebutkan ya bahwasanya idzan itu harfu jawab. Ya, ini jelas idzan tanjah, jawaban dari ucapanmu apa? Sajtahidu fi durusi. Jawabannya apa? Idzan tanjah. Di sini idzan disebut harfu jawab. Yang kedua, harfu jaza. Huruf apa? Yang menunjukkan balasan. Karena yang setelah idzan itu an-najah, kelulusan adalah balasan dari kesungguhanmu. Saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaran saya, idzan tanjah. Kalau demikian apa? An-najah, kelulusan adalah balasanmu. Balasannya apa? An-najah. Ya, Bisa dipahami nih? Nah itu, kalau ada idzan yang tidak terpenuhi padanya tiga syarat ini ya, ada, terjadi, tapi gak beramal gitu. Gak beramal. Bisa dipahami? Idzan. Satu lagi, cukup. Satu, dua, tiga ya. Tiga. Cukup dulu tiga ya. Banyakkan takutnya. Ah, sebelum diakhiri. Atau dicontohkan yang lain, silakan. Izan. Ada orang yang ngomong apa, mau jawab. Eh? Eh? Ada orang yang mengucapkan, misalkan, "Saunfiqu mali fi sabilillah." Saya akan menginfakkan hartaku di jalan Allah. Jawabannya apa? Izan. Tanala al ajrul azima, kalau demikian kau akan mendapatkan pahala yang besar, katakan, ya kan? Saunfiqu mali fi sabilillah. Saya akan infakkan jalan apa? Harta saya di fi sabilillah. Jadi, idzan tanala, kalau demikian kau akan mendapatkan apa? Al ajrul azima. Tanala. Idzan wallahi tanala al ajrul azima. Idzan ya Muhammadu tanala apa? Al ajrul azima. Idzan la tadi ya khib. Ya. Sa'yuka ya ya idzan la yakhiba sa'yuka. Ya. Apalagi? Ya itu mah gue cepat. Enggak pas itu bukan jawab, bukan balasan. Saya pengen bisa bahasa Arab. Ya beda jawabannya. Jawab bukan balasan ya. Ini kan huruf balasan, menunjukkan balasan. Ini berarti kayak gitu. Saya mau apa? Oh, rajin ibadah, baru balasannya. Gitu. Ya beda. Saya kawan apa lagi? Mau menebarkan ilmu ataupun berdakwah di jalan Allah. Kalau demikian, ada jawabannya gitu. Saya akan begadang malam untuk belajar menghafal jurumiyah. Kalau demikian, ya nah, gitu. Enggak semua statement, enggak semua pernyataan ini bisa dijawab. Yang kira-kira bisa jawaban. Ini kan huruf didatangkan untuk menjawab dan membalas. Bukan begini, Pak. Saya akan makan kalau begitu kamu lapar. Bukan begitu ya. Kamu enggak kemudian kamu mungkin kamu akan kenang, kenyang mungkin idzan tashba. Oh, gitu ya. Iya. Bukan jadi pertama pernyataan pertamanya pernyataan. Ya kan saya akan begini, saya akan begini. Kemudian jawabannya kalau demikian kamu akan demikian demikian. Jawabannya kamu kalau demikian kamu akan seperti ini. Balasan seperti ini. Nah, gitu. Ya, cukup dulu ya. Semoga bisa difahami. Ya, subhanallah wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.